Ya ampun, lucu banget. Namanya siapa? Nitya. Nitya, Nitya benar-benar bisa bahasa India ya? Gak bisa. Tapi gak kok, Gak bisa. Cuman mukanya aja ya. Tapi barusan kayak seperti paham sekali gitu. Iya. Dengan gak bisa joget coach. Bukan nyanyi. Bisa joget. India. Luar biasa. Nitya usianya berapa? Aku 12 tahun. 12 tahun. Iya, 12 tahun. Kamu hari ini membuat kita jadi jauh lebih segar lagi. Iya. Iya. Dan menurut saya sejujurnya masih banyak teknik-teknik dan apa cara kita mendekati lagu. Saya nggak terlalu paham ya lagu-lagu India itu seperti apa. Tapi lagu-lagu lain secara general masih banyak teknik-teknik yang mesti diasah lagi dari kamu. Tapi menurut saya keluasan dan pembawaan kamu sudah sangat potensial untuk bisa diolah. Thank you coach. By the way, mau kasih tahu, kamu cantik banget hari ini. Thank you. Ya, jadi memang vocal range kamu yang lebar ya istilahnya, terus udah gitu suara kamu yang tinggi, tapi di bawahnya juga kamu bisa, itu modal banget buat kamu jadi penyanyi yang bagus gitu suaranya ya. Thank you. Paling ntar ada trik-trik khusus gimana caranya sambil nyanyi sambil nari biar gak ngos-ngosan gitu. Karena biar gimana kalau sampai tekniknya itu gak benar atau fisiknya juga gak baik, mau sebagus apapun suaranya pasti akan kesana kesini gitu. Tapi kalau tadi yang saya dengar, karena kan Coach Agnes kan gak lihat keseluruhan ya, tapi kalau ngelihat dari reaksinya mereka berdua kayaknya kamu tadi narinya seru banget kayaknya. Iya, ya. Iya dia begini-begini tadi. Okay. Ini begini-begini tadi. Tapi semuanya udah seru banget. Thank you. Ya. Thank you, coach. Apa yang tadi dibilang Coach Agnes sama Coach Tulus mengenai ya lebih kepada technical ya, skill segala macam. Kalau saya mungkin gak nambahin itu karena ya kita sama-sama tahu ya kamu cukup bisa menyanyi gitu loh. Ya. Okay. Nah, tapi hebat yang hebatnya kamu tadi, kamu bisa membuat saya lupa sama. Kalau saya tadi sempat kebayang nasi goreng roa di belakang. saya masih punya satu di belakang. Tapi saya lupa begitu kamu nyanyi, dengar suara kamu ternyata aura suara kamu itu. Iya, itu yang paling penting ya. Jadi selain punya teknik yang lain-lain, yang penting seorang penyanyi itu adalah punya aura suara. Nah, kamu punya itu. Ya. Thank you. Saya lupa nasi goreng roa saya tadi. Hebat kamu. Thank you. Oke, kita sekarang tiga-tiganya udah muter nih. Coach Baby, Coach Agnes, dan Coach Tulus sudah putar. Kamu tinggal pikir-pikir kira-kira mau gabung sama tim yang mana. Tahan dulu. Pikir-pikir dulu. Sebelumnya, Nitya belum menentukan coach pilihannya. Aku milih Coach Agnes. Oke. Penyanyi dia. Lucu. Salaman lagi sayang ya. Cantik sekali. Selamat ya. Iya. Selamat ya, keren. Hati-hati. Tadi lo gak liat begini-gini. Lihat sih, begini-gini. Begitu kayak di film India. Nah, sekarang kita minta semua diajar untuk menari dengan gaya kamu, oke? Okay? Bareng-bareng okay. Semua ya, bareng-bareng. Kamu yang ngajarin kita semua sekeluar. Ini. Ya. Siap, 1, 2, 3, go! Boleh ceria, boleh kengkena, hameh lagi, tere sajuna. Asik. Tere bina jiye nahi, yo lagi tamme, te mer kiya pa. Laca, laca. Oh, waduh. Selamat sekali lagi buat kamu. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu.